Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah khalifillah azakumullah. Bismillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah Syarah Al-Arba'in Nawawiyah, dan masih dalam hadis yang kedua, di mana kita telah menyelesaikan alhamdulillah penjelasan, demikian pula keterangan dari pertanyaan pertama Malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, di mana di dalam hadis tersebut Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai sesosok manusia, seorang pemuda yang tampan, yang bagus rupanya, berwibawa penampilannya, tidak ada tanda-tanda safar padanya, mempertanyakan atau menanyakan kepada Rasulullah tentang beberapa perkara. Yang pertama yang beliau tanyakan adalah tentang Islam, yang kemudian Nabi menjawab dengan jawaban detail dan rinci yang kemudian kita kenal dengan Arkanul Islam, yaitu persaksian seorang muslim terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah, dan persaksian Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian iqamatus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga itauz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah shaum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Yang kemudian pertanyaan tersebut setelah dijawab oleh Nabi, maka Jibril pun menjawab, sodakta, ya, engkau benar. Lalu Jibril alaihissalam menanyakan perkara yang kedua. Qala habibullah, kita lanjutkan apa yang beliau paparkan di sini. Tsumma sa'alahu 'anil iman. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Apa itu iman? Faqal, akhbirni 'anil iman. Wahai Nabi, wahai Muhammad, khabarkan kepada saya apa itu iman. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, itu yang pertama, dan kepada para malaikatnya, itu yang kedua, dan kepada kitab-kitab sucinya, ini yang ketiga, dan kepada para rasulnya, ini yang keempat, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ini yang kelima, ya. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Maka ini jawab Allah alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Jibril alaihi salam tentang apa itu iman. Dijawab dengan jawaban detail terperinci ya, dengan rincian 6 perkara. Yang pertama, iman kepada Allah. Tidak boleh dibalik-balik ya urutannya. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab sucinya. Yang keempat, iman kepada para rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada takdir, yang baik dan yang buruk. Ketika Rasulullah ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang apa itu Islam, maka Nabi menjawab dengan menyebutkan rukun-rukun Islam, yang apabila kita perhatikan semuanya dari syahadat sampai hajinya itu adalah amalan zahiriyah, amalan jasmani, amalan badan yang terlihat, yang nampak, ya kan? Syahadat, mengucapkan, terdengar, terlihat, persaksian, sholat apalagi, dan itu yang benar, ya, bukan sholat ala sufi. Ya, kalau sholat ala sufi, yang penting eling, yang penting ingat Allah, karena inti sholat bagi mereka zikrullah, ingat akhirat, ingat Allah. Adapun gerakan-gerakan takbir sampai salam itu pelengkap saja, bukan inti. Sampai seorang itu lebih mendahulukan kulit katanya daripada isinya. Percuma gerakannya bagus, sholatnya kelihatannya khusyuk, bahkan sampai menangis takbir sampai salamnya, tapi hatinya lalai, gak ingat Allah, percuma katanya. Masih mending katanya, kata mereka. Ya. Ketika seorang itu enggak terlihat sholat, bahkan mungkin sedang bergurau, bercanda dengan keluarganya, bermain-main dengan anaknya, sedang duduk manis di depan terasnya, ya, enggak ada takbir, enggak ada ruku, enggak ada sujud, enggak ada bacaan, tapi hatinya ingat Allah terus, maka inilah inti sholat katanya. Ini dolal, kesesatan, jangan ditiru. Ya, Rasulullah ketika sholat nggak seperti itu. Ya, sholatnya Nabi, ya, ada takbirnya, ada al-fatihahnya. Ya, bahkan dalam sebagian kondisi beliau panjangkan bacaannya. Ya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, bangkit dari ruku, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Ya, berdiri bahkan lama sampai bengkak kaki Nabi. Lah ini malah ditepis. Ya, demikian pula menunaikan zakat, amalan zahiriyah, terlihat kan ketika seorang mengeluarkan zakatnya. Berpuasa juga demikian, haji apalagi. Ya. Nah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari masyair, ya, tempat-tempat untuk manasik haji, amalan zahiriyah semuanya. Ini terkait dengan Islam. Ya. Namun ketika Nabi ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab dengan jawaban tadi, merinci dengan menyebutkan 6 perkara yang kalau kita perhatikan semuanya itu mengarah kepada i'tiqad, ya kan? Keyakinan, iman kepada Allah, iman. Iman kepada malaikat. Enggak kelihatan. Orang yang beriman kepada Allah dengan yang tidak beriman kepada Allah, kalau dia diem aja, dua orang enggak bisa dibedain. Kenapa? Semuanya yang membedakan adalah hatinya. Apalagi semuanya pakai peci. Pakai songkok nasional. Disangkanya muslim mukmin semuanya, iman kepada Allah, padahal enggak, ini muslim, ini kafir. Lo pakai songkok kok? Iya, itu kan adat, bukan simbol seorang muslim. Ya, nah, Kemudian juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir. Demikian pula yang keenam, iman kepada takdir yang baik, demikian pula yang buruk. Kemudian beliau di sini merinci, ya, dan menjabarkan tentang pengertian dari masing-masing poin tersebut. Ingat ya, rukun-rukun iman. Qala habibullah, fal imanu huwa hadhil arkanul batinah. Maka iman itu adalah, ya, enam rukun yang ada dalam kalbu, yang ada dalam hati seorang muslim. Ini semuanya, inilah iman. Dan enam perkara ini, ya, ini harus ada, harus diyakini dan harus dibenarkan, harus diakui oleh seorang muslim dan muslimah. Enggak boleh ada yang lewat. Ya. Dia beriman dengan lima perkara. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam dia ingkari. Percuma dia dianggap tidak beriman. Ya. Atau dia beriman dengan satu, dua, tiga, empat, enam. Yang kelima dia tepis, dia ingkari, juga dikatakan tidak beriman. Oleh karena itu, ini juga termasuk, ya, perkara-perkara yang memang harus diyakini dan harus dipelajari. Karena ini termasuk perkara-perkara pasti dalam agama, harus ada dalam hati seorang muslim ataupun muslimah. Hilang salah satunya atau sebagiannya, tidak lengkap enam-enamnya, enggak dianggap beriman. Ya. Nah. Dan penting untuk memahami dan mengilmui rincian dari masing-masing poin-poin keimanan tadi. Jangan sampai seorang itu merasa dia sudah beriman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab suci, iman dengan para malaikat, tapi prakteknya ternyata dia menyisihi. Dan Allah enggak nganggap imannya, kan iman. Ya, sayang. Nah, punya muslim, ngakunya mukmin, tapi ternyata laisa bi mukmin, tidak beriman. Lalu apa itu iman? Qala wa huwa fil lughati, adam secara bahasa, iman itu adalah at-tasdiqul jazimu alladhi la ya'tarihi syakkun. Iman itu adalah pembenaran yang pasti. Pembenaran yang pasti, tidak tercampuri dengan keraguan sedikit pun. Itulah iman. Iman, saya ulangi, adalah pembenaran yang pasti, tidak tercampuri dengan keraguan sedikit pun. Jadi kalau masih ada mang-mang, raib, syak, ragu, ya, terhadap enam perkara tadi, maka dianggap tidak beriman. Makanya kalau kita mempelajari nawakidul iman atau nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal keimanan, di sana ada perkara-perkara yang terkadang seseorang itu bisa murtad otomatis. Gak usah capek-capek, naudzubillah min dzalik. Itu sekedar karena ucapan. Murtad. Seperti apa? Mencela Allah, mencela Rasul, mencela syariat, mencela ayat, mencela hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Ya. Dan terkadang seorang murtad keluar dari Islam hanya sekedar karena perbuatan. Karena perbuatan. Dan terkadang perbuatan, contohnya apa? Sekedar perbuatan, sujud kepada sonam, sujud kepada berhala, ya, menyembah kepada kuburan. Apalagi? Ya. melemparkan, misalkan mohon maaf ini mushaf, misalkan tahu ini mushaf di depan matanya yang ia pegang, mushaf dia lempar, otomatis keluar dari Islam. Ya. Selama dia akalnya sehat, waras, sadar, enggak gila, enggak dipaksa, murtad. Atau tahu ini mushaf, dia injek pakai kakinya. Sekedar perbuatan bisa murtad dia, keluar dari Islam. Ya. Atau mohon maaf, misalkan ada darah, darah hewan, bangkai, atau mohon maaf darah haid, najis, ya, dia ambil, dia tulis surat Al-Fatihah dengan darah tersebut, keluar dari Islam, murtad. Ya. Atau yang ketiga, terkadang seorang keluar dari Islam sekedar karena keyakinan. Keyakinan, gak yakin misalkan, tidak meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian, gak yakin dengan surga neraka, ya. Nah, ini keyakinan, ya, bisa keluar dari Islam. Dan yang keempat, terkadang seorang keluar dari Islam sekedar karena keraguan. Nah, ini keraguan. Sholat lima waktu ragu, apa iya wajib ya? Jangan-jangan itu cuma legenda aja, cerita itu, kesimpulan para ulama aja itu. Itu kan ceramahnya ustaz. Ragu dia, ragu, gak meyakini tentang kewajibannya, ragu. Sesuatu yang sudah jelas hukumnya, zina, hubungan suami istri di luar nikah, jelas haram kan? Ragu, apa iya haram? Oh, jangan-jangan itu cuma ya sekedar ngekang aja itu, ya. Dan seterusnya, sekedar larangan saja, tidak boleh. Ya, sesuatu yang sudah jelas hukumnya, halal haramnya, jangan sampai ada keraguan. Atau sesuatu yang sudah jelas perkaranya, jangan sampai ada keraguan sedikit pun. Al-Quran sudah sempurna misalkan, lengkap, yang ada di tengah kaum muslimin sudah sempurna, memang demikian adanya, ya. Dari turun yang pertama kali kepada Nabi sampai sekarang Allah jaga, dia ragu, apa iya Al-Quran yang ada di tengah kita ini itu yang asli dulu di zaman Nabi seperti itu, jangan-jangan ada perubahan, jangan-jangan ini lah. Allah yang menjamin kok untuk menjaga Al-Quran dari adanya perubahan, dari adanya pergantian. Dia ragu, hati-hati. Atau ragu yang lebih dalam lagi tentang kebenaran Islam sebagai satu-satunya ideologi, agama, keyakinan yang diterima, yang diridhai, direstui oleh Allah. Ragu dia, jangan-jangan yang lain juga benar, selain Islam jangan-jangan benar juga, diterima oleh Allah. Masa salah semuanya? Ragu dia, hati-hati. Ya. Ini sekedar karena keraguan saja, ini berbahaya. Ya. Ragu terhadap sesuatu yang jelas, ya. Adapun ragu tentang sesuatu yang memang itu perkara ijtihadiyah, ya itu lain masalah. Baik. Kembali kepada tadi. Secara bahasa, pengertian iman adalah apa? Pembenaran yang pasti, tidak tercampuri dengan keraguan sedikit pun. Kemudian sebagian para ulama, ya, sebagai faedah saja, menyebutkan bahwa asal iman itu adalah dari kata al-aman, aman, didul khauf, lawan dari rasa takut. Korelasi atau hubungannya dari sisi makna bahasanya apa dengan pembahasan kita? Iya, Kata Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah bahwa asal kata dari iman itu dari kata al-amn, yaitu al-qarar wa tuma'ninah, yaitu menetap dan ketenangan. Ya. Karena seorang yang dikatakan beriman itu hatinya itu adem, tentrem, aman, tenang, gak goncang, gak goyah, gak ragu. Ya, kan itulah letak inti keimanan. Ya. Jadi kalau orang itu dikatakan beriman, kemudian dia masih bimbang, ya, untuk mempelajari Islam, bimbang untuk mengamalkan Islam, ya, dan seterusnya, berarti ini orang belum dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. Justru iman itu kalau sudah sempurna, terpatri dalam kalbu, itu betul-betul menimbulkan ketentraman dan ketenangan dan semangat untuk seorang itu terus mendekat kepada Allah Azza wa Jal. Yang kemudian kata beliau bahwa yang lebih tepat, ya, terkait dengan pengertian iman itu adalah al-iqrar, pengakuan, ya, pengakuan, bukan at-tasdik. Kenapa? Karena ketika disebutkan al-iqrar itu sudah mencakup di dalamnya at-tasdik. Jadi at-tasdik plus itulah. Ya. Oleh karena itu kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Al-Wasithiyah, kata beliau, al-iman al-iqrar wala iqrar illa bitasdiq. Iman itu adalah pengakuan, dan seseorang sempurna pengakuannya kecuali apabila dia telah membenarkan. Ya, jadi dia mengakui sekaligus membenarkan. Ya, berarti kalau kita padukan dengan yang tadi, makna iman secara bahasa berarti bisa at-tasdiqul jazim atau iqrarul jazim, pengakuan yang pasti, pengakuan yang disertai dengan pembenaran tanpa ada keraguan. Ya. Nah. Kemudian qala wa amma fi syar'i, adapun secara syar'i, fahuwa qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarihi yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Adapun secara syar'i berarti, kalau pengertian iman secara syar'i, kalau tadi secara bahasa artinya asal penggunaannya dalam bahasa Arab seperti itu. Sekarang makna iman secara syar'i artinya setelah mengkaji, meneliti, mengumpulkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kesimpulannya iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, keyakinan dengan hati, wa 'amalun bil jawarihi, yang ketiga beramal dengan anggota badan. Kemudian yazidu bi ta'ati, bertambah dengan ketaatan, ketaatan kepada Allah tentunya. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan akan berkurang dengan kemaksiatan. Sebagian ulama menyimpulkan terkait dengan pembahasan iman, pengertian secara syar'i itu wajib untuk menetapkan lima nun. Lima nun. Qaulun bil lisani, satu. Yang kedua, i'tiqadun bil janani, janan qalbi maksudnya, meyakini dalam hati. Yang ketiga, wa amalun bil arkani, arkani jawarih, mengamalkan dengan anggota badan. Ya. Kemudian yazidu bi ta'atir rahmani. Yang keempat, bertambah iman itu dengan mentaati Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jal. Ya. Dan yang kelima, wayankusu bi ta'ati syaitani. Ya, dan iman akan berkurang ketika seorang itu menaati setan. Ya, berarti ada nun semua. Maksudnya akhirannya nun. Walhasil ini pengertian iman secara syar'i menurut ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, demikian dari masa ke masa, dari dahulu sampai sekarang sama. Ya, kalau membahas tentang imannya seperti itu. Karena memang ini semuanya kesimpulan, ya, bukan sekedar teori kemudian mengada-ngada, ya. Apalagi dikatakan bid'ah, wah itu parah. Jangan terlalu kaku, ya. Dalam hal-hal seperti ini, para ulama itu justru harusnya kita berterima kasih, bersyukur kepada mereka. Mereka sudah capek-capek, susah payah, letih siang malam mereka mikirkan ayat dan hadis sampai kesimpulan seperti ini. Ya. Demikian pula asal dari para sahabat, demikian. Untuk memudahkan kita agar lebih faham tentang Islam dan iman itu apa sih. Ya. Nah, kalau ada yang tanya apakah ini ada hadisnya, banyak. Apakah ada hadis yang persis seperti yang kita sebutkan tadi tentang pengertian iman? Pernahkah Nabi mengatakan, wahai para sahabat, iman itu adalah ini. Seperti yang kita sebutkan tadi, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil arkan yasidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Begitu? Enggak ada memang. Tapi itu semuanya, poin-poin tadi itu rinciannya ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, sehingga dusta dan zalim, jahat kalau ada yang mengatakan ini definisi bid'ah. Itu perkara bid'ah. Ya, baik. Hadza huwal iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Maka inilah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Khilafan lil murji'ah. Melisihi sekte murji'ah. Sekte murji'ah. Ya. Nah. Kenapa? Ada apa dengan mereka? Ya. Mungkin bagi kita sudah biasa, familiar, ya, mendengar istilah murji'ah. Mungkin bagi sebagian agak asing. Apa sih murji'ah? Ya. Suku mana itu? Ya. Kotanya di mana itu? Kalau negara, negara mana itu? Ya. Kalau benua, benua mana itu? Orangnya di mana? Murji'ah. Bisa jadi di mana-mana ini orang. Ya. Murji'ah itu pemahaman. Pemahaman. Ya. Bukan sebuah komunitas tertentu, suku tertentu, bukan. Pemahaman. Sehingga murji'ah pemahaman yang sesat ini bisa jadi ada di Indonesia, bisa jadi ada di negara tetangga, bisa jadi ada di Eropa sana, di Amerika sana, bahkan bisa jadi di Arab sana, di Timur Tengah sana. Bisa jadi pemahaman. Khilafan lil murji'atil ladina yaqulun. Ya, di mana kaum murji'ah mereka menyatakan tentang iman, al iman indahum huwa tasdiqu bil qalbi. Iman itu kata mereka adalah sikap membenarkan dalam hati. Itu saja. Ya. Au at-tasdiqu bil qalbi wa nutqu bil lisani faqat, atau sebagian mereka sama. Murji'ah itu ya satu sekte. Itu pun terpecah-pecah lagi. Ya. Ada murji'ah yang menyatakan iman itu kata mereka cukup membenarkan dalam hati. Namun ada pula murji'ah yang menyatakan iman itu adalah membenarkan dalam hati ditambah mengucapkan dengan lisan. Itu aja. Dua tok. Ya. Untuk jenis yang pertama, murji'ah yang menyatakan iman itu adalah membenarkan dalam hati saja, itu sudah dikatakan mukmin, beriman, karena itu syaratnya cukup seorang itu membenarkan dalam hati. ya, maka dia akan menafikan sekian banyak amalan di dalam Islam. Zikir, wirid, baca Quran, apalagi memberikan nasihat, ya, mengajarkan ilmu, amal lisan, atau apalagi mengamalkan dengan anggota badan, sholat, puasa, zakat, ya, dan seterusnya. Ini kata mereka bukan termasuk iman. Iman itu intinya dalam hati. Ya, yang lebih parah lagi, ya, untuk murjiah yang jenis pertama ini, itu menyatakan iman itu adalah cukup ma'rifatun fil qalbi, pengenalan kepada Allah di dalam hati. Dan ini murjiah versi Jam bin Safwan, murjiah ala Jahmiyah, dan ini parah, ya. Karena apabila ini dianut, diyakini oleh kaum muslimin, itu efeknya ia menjadi orang yang paling malas di dunia untuk beramal. Kenapa? Karena menurut versi dia, iman itu ada cukup pengenalan, pengakuan tentang Allah dalam hati. Sholat gak perlu, percuma kalau hatinya jelek, ya. Puasa itu bumbu saja. Haji, alah capek-capekin, ngapain, ya. Semuanya dikembalikan kepada hati. Yang penting hatinya baik, kenal Allah, ingat Allah, ma'rifatullah. Maka seorang ketika sudah mengenal Allah, meskipun dia enggak sholat, meskipun dia enggak puasa, meskipun dia enggak ini dan itu, dengan amalan-amalan zahiriyah, enggak pernah baca Quran sama sekali, sekalipun, yang penting hatinya baik, ingat Allah terus, zikir, ya Allah, Allah, Allah. Itu berarti menurut dia, murjiah ala Jahmiyah tadi, dia berarti mukmin kamilul iman. Mukmin orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Kalau ini diterapkan, berarti konsekuensinya iblis. Iblis, menurut dia, mukmin beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Kenapa? Karena ternyata sejahat-jahatnya dan sejelek-jeleknya iblis, tetap kenal Allah. Kok tahu kenal Allah? Tahu dari mana? Allah yang kasih tahu. Bukankah ketika iblis sumpah serapah di hadapan Allah, ya, setelah dilaknat, dikutuk oleh Allah dan dikeluarkan, difonis untuk keluar dari surga, apa kata iblis? Fabi izzatika laghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Iblis kenal Allah. Allah maha mulia. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah. Fabi izzatika, sungguh aku akan sesatkan seluruh manusia dari jalan engkau ya Allah, kecuali di antara mereka yang ikhlas. Intinya apa di sini? Iblis kenal, kenal Allah. Lalu apakah kita mengatakan iblis yang jahat seperti itu dikatakan beriman kepada Allah, ya, dengan iman yang sempurna? Ya, bukan mukmin, kafir. Matrud minal jannah, dia diusir dari surga. Ya. Bahkan sudah difonis, ya, sebagai penghuni neraka jahanam kekal selama-lamanya, abadal abidin. Ya. Tapi menurut mereka murjiah ala Jahmiyah tadi, mukmin kamilun iman. Demikian pula orang sekarang. Jangan heran, pemahaman ini, murjiah yang versi pertama tadi ala Jahmiyah itu, jangan dikira sudah punah, ya. Jangan dikira sudah hilang. Masih ada itu. Ya. Kalau dari sisi identitas di KTP apa muslim, tapi seperti ini imannya, Islamnya, ya, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, ya, nah, nggak pernah berbaur dengan masyarakat, ya, Ada sebagian menganggap itu alian kepercayaan atau kejawen atau apa. Ya senangnya menyendiri, menyendiri gitu. Ya. Kamu enggak pernah sholat sih. Jumatan sekali aja. Alah. Nanti aja. Karena itu bukan inti, itu kulit. Hatta sholat Id, enggak. Setahun sekali, enggak pernah. Duduk aja di rumahnya. Aktivitas kerja-kerja, tapi untuk yang ini, untuk yang amal zahiri ya, enggak pernah sama sekali. Makanya orang seperti ini itu betul-betul meremehkan orang-orang yang betul-betul rajin dan menampakkan Islam. Rajin ke masjid, baca Quran, puasa, ya, ini dan itu. Alah, kulit tok. Gitu. Alah, kulitnya aja itu. Belum tentu hatinya baik. Diremehin sama dia. Sombongnya itu luar biasa. Lihat dia sendiri merasa sebagai orang apa? Orang yang baik gitu loh. Padahal sesat. Sesat. Nah. Allahu musta'an. Ya. Baik, demikian pula apabila keyakinan tadi itu ditoleransi ya, kita legalkan, bolehlah. Enggak apa-apa seperti itu. Berarti Abu Thalib juga mukmin. Karena Abu Thalib itu dalam hatinya ya, dalam hatinya itu meyakini tentang kebenaran Islam. Hanya saja enggak pernah terucap. Kalimat syahadat enggak pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, enggak pernah. Tapi simpati dengan Islam iya. Simpati dengan Islam iya. Gimana kasih simpati lah? Ponakannya disakiti dia enggak rela. Dia bela habis-habisan. Dia bela mati-matian. Ya. Nah. Walhasil demikian ya. Wala yadkhulul amalu fihi, dan menurut Murji'ah amalan tidak termasuk dalam keimanan. Hadza qaulun mardud. Ini pendapat yang tertolak. Ya, batil. Fala budda minal amal, iman itu wajib disertai dengan amalan. Wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal hatta walau saddaqa biqalbih walau nataqa bilisanih walam yakum bil amali. Maka seorang belumlah dikatakan beriman ya apabila dia belum beramal. Meskipun dalam hatinya membenarkan, lisannya mengucapkan, namun dia tidak pernah mengamalkan. Ya walaisa lahu udhrun yamna'uhu minhu. Dalam kondisi dia tidak beramal, enggak ada udzur itu loh. Dia mampu, bisa-bisa aja itu loh. Untuk beramal, tapi dia enggak mau. Ini tidak dikatakan beriman. Falaisa bimumin. Ya. Hatinya membenarkan sholat itu wajib, ya. Lisannya menyatakan sholat itu wajib. Ditanya wajib, wajib, subuh wajib. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah sholat. Ya, ayo sholat. Ya, kamu aja duluan. Ya. Hati-hati neraka. Alah, emangnya neraka punya kamu? Ya, nggak mau dia. Ya, nggak menerima nasihat, ya, kekeh dengan pendapatnya. Yang sepertinya tidak beriman. Lianna Allah Subhanahu wa Taala dzakaral iman maqlunan bil amali fi katsirin minal ayat, walam yaqtasir ala dzikril imani faqat. Kenapa? Ahlus Sunnah menyatakan iman itu wajib, ya, harus disertai dengan amalan. Ya, selama orang itu tidak ada uzur, harus. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu senantiasa menyertakan, ya, atau sering menyertakan amalan itu termasuk bagian daripada keimanan dalam sekian banyak ayat, dan tidak mencukupkan dengan penyebutan iman saja tanpa menyertakan amalan. Contoh ya, mau bukti nih ya, Ahlus Sunnah itu bidalil, dengan dalil ya. Sebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat di awal-awal surat ya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Kata Allah, sesungguhnya ya, orang-orang yang beriman itu adalah, sebutkan di sini innama, yang sudah pernah belajar bahasa Arab sampai pada pembahasan ini faham, innama ini termasuk adatul hasr, kata yang menunjukkan pembatasan, pengkhususan. Artinya seorang itu dikatakan mukmin itu hanyalah yang memiliki sifat demikian dan demikian. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan mukmin yang sempurna imannya. Berarti ada syarat di situ. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu adalah siapa ya Rabb? Mereka adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum ay khafat, hati-hati mereka takut, bergetar. Ya, ada respon berarti. Ya, ada sinyal, ada tanggapan. Ya, berarti paham. Kemudian apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Taklim, dengarkan nasihat, dengarkan kajian, ya, dengarkan khutbah. Nah, dengarkan ayat, dengarkan hadis disampaikan, dijabarkan, tambah imannya, tambah mantap, tambah tentrem jiwanya. Ya, berarti ada iman, ada respon. Ya. Beda kalau seorang itu dinasihati, dibacakan ayat, sudah dijabarkan, ya, panjang lebar, enggak bergeming, pancet aja. Ya, enggak ada perubahan, malasnya mendominasi. Ya, enggak ada greget sama sekali, enggak ada motivasi sama sekali. Hati-hati, sakit. Anda sakit. Fisik yang enggak sehat. Hati Anda sedang sakit. Ya. Yeah. Segera berobat. Ini tanda-tanda iman. Wa 'ala rabbih tawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka, mereka bertawakal. Ini sifat iman yang berikutnya. Ya, yang berikutnya lagi, kalau tadi amalan-amalan batin. Hati yang sakit, hati yang tentram, nyaman, adem dibacakan ayat, ingat akhirat, semangat lagi, ingin khusyuk sholatnya, jiwanya itu luar biasa. Matika kehidupan dunia hilang semuanya, lupa. Alhamdulillah dengan majelis ilmu, ya enggak. Berarti iman bertambah. Zadatum imana, kata Allah. Ya. Kemudian kata Allah bahwa juga sifat dan karakter orang yang beriman, alladzina yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang-orang yang mendirikan salat dan menunaikan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, membelanjakan harta yang sudah kami berikan kepada mereka sebagai rizki. Ya, salat. Amalan apa ini? Anggota? Anggota badan. Dan Allah sebutkan dalam konteks menyebutkan karakter sifat orang-orang yang beriman. Tambah lagi, ulaika humul mu'minuna haqqa, dan mereka itulah kata Allah. Ulaika hum, ulaika mereka, hum mereka lagi. Artinya itulah, betul-betul mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang haqqa, yang sejati, yang asli, yang memadukan antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Nah, Ahlussunnah ingin mengarah ke sana. Itulah. Aliran Ahlussunnah bukan aliran kebatinan. Ahlussunnah bukan aliran zahiriyah juga, tapi memadukan antara keduanya. Zahir dan batin sawa, sama. Ya. Nah, inilah ya pentingnya kita untuk betul-betul memahami Islam secara seksama dan mendalam, ya, sehingga betul-betul ibadah yang kita kerjakan itu berkualitas dan ilmu yang sampai kepada kita betul-betul bermutu, ya, dan bermanfaat, bermanfaat, ya. Nah, sebagai penutup ya, dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15 Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Tidak ada keraguan sama sekali. Itu malam yartabu. Mereka enggak ragu itu. Ya. Dan mereka buktikan iman mereka itu apa? Wajahadu bi amwali manfusin fi sabilillah. Mereka pun berjihad dengan harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Betul-betul mereka korbankan. Ya, iman kepada Allah dan Rasulnya, amalan hati. Kemudian dipadukan di sini Allah sebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka, dengan nyawa mereka. Nyawa pertaruhkan di jalan Allah. Amalan zahir. Ya. Nah, dan kemudian Allah puji mereka, ulaika humus shadiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang jujur imannya. Enggak main-main. Kalau bahasa orang sekarang, enggak kaleng-kaleng imannya itu. Ya. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita termasuk di antara orang-orang yang jujur keimanannya. Wa nasallallahu min fadlih. Ya. Taib sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat yang sedikit ini, dan insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang binillahi subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.